بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، pada majelis yang pertama dari pagi telah kita sebutkan secara sedikit terperinci 3 poin yang membedakan antara salafi dengan teroris terkait dengan menyikapi pemerintah, terutama penguasa yang zalim, terkait dengan masalah takfir, dan terkait dengan masalah al-jihad. Pada kesempatan majlis kedua siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin perbedaan antara salafi dan jihadi. Secara khusus yang menamakan sebagai salafi jihadi, jihadis. Mereka adalah kaum teroris, mereka adalah linknya kaum khawarij, namun dikenal di kalangan masyarakat umum dengan sebutan salafi jihadi. Saya ambilkan dari risalah yang berjudul Syaraful Intisab Ila Madhabis Salaf Wa Jawanibul Iftiraq Ma'a Ma Yusamma Bis Salafiyyatil Jihadiyah. Kemuliaan menisbatkan diri kepada madhab salaf dan sisi-sisi perbedaan antara madhab salaf dengan apa yang dikenal dengan sebutan salafi jihadi. Ini risalah dimasukkan dalam kitab Majalis Tadhkiriyah Ala Masail Manhajiyah karya Syekh Abu Abdul Muiz Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Beliau termasuk ulama sunnah dari Aljazair, tepatnya di halaman 266 dan setelahnya. Barakallahu fikum. Panjang lebar belum membahas dalam risalah ini terkait dengan pemahaman salaf, mafhum salaf. Kemudian beliau membahas tentang permasalahan fenomena pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai salafi tetapi dengan berbagai macam embel-embel. Ada salafi jihadi, ada salafi-salafi yang lainnya. Terkhusus dengan apa yang disebut dengan salafi jihadi, beliau membawakan beberapa poin-poin perbedaan antara salafi dan jihadi. Yang intinya salafi bukan jihadis yang ada itu, jihadis juga bukan salafi yang dimaksud. Saya bawakan poin-poinnya. Poin yang pertama kata beliau, awalan yang pertama, anna salafiyyah al-jihadiyah mukhalifatun lil manhajis salafiyil haq min haythu nitaqu mafhumiha fahiyya tuhajjir wasi'an fatuqayyidu salafiyyata bijami'i ab'adihal wasi'ah watahsuruha fi da'iratin tatbiqiyatin dayyiqah wahiyal jihad. Yang pertama adalah salafi jihadi bertentangan dengan manhaj salaf yang hak dari sisi mafhumnya. Sebab salafi jihadi membatasi sesuatu yang luas. Salafiyah yang begitu luas maknanya, seluas Islam itu sendiri, mereka batasi hanya pada praktek yang sangat sempit, yaitu praktek jihad. Seolah-olah yang ada hanya jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, tidak ada bab yang lain selain jihad. Difahami insyaAllah ya? Maka ini bertentangan dengan prinsip salaf yang namanya asy-syumuliyah. Asy-syumuliyah belum mengatakan wa hadza bila raibin tahawulun radi minal ahsani ila sayyi id yatadammanul intiqala min khasiyatis syumuliyah allati yamtazu biha al manhajus salafi wa yahsuru syumuliyatahu fi fardhin taklifiyyin wa huwa al-jihad duna baqiyati takalif syar'iyyah. Sebab adanya istilah salafi jihadi ini dengan tanpa ragu lagi, ini perubahan yang sangat jelek, perpindahan dari perkara yang sangat bagus ke perkara yang jelek, sebab mengandung unsur berpindah dari sifat syumuliyah yang sangat mencakup yang ada pada manhaj salaf, yaitu merupakan ciri khasnya manhaj salaf, dibatasi syumuliyah tadi itu pada satu praktek yang sempit namanya jihad dengan tanpa menyentuh yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini poin yang pertama. Intinya adalah yang namanya manhaj salaf itu manhajun syamil, manhaj yang menyeluruh, yang sempurna, seluas dan sesempurna Islam sendiri. Karena manhaj salaf adalah Islam yang benar. Islam yang benar adalah manhaj salaf. Barakallahu fikum. Tegas ayatnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Maka Islam itu luas. Kita diminta untuk Islam dengan kafah. Udhulu fis silmi kafah. Sementara salafi jihadi fokusnya hanya pada satu bab yang namanya jihad. Itu pun mafhum jihadnya salah. Dan akan disebutkan insyaAllah ta'ala pada poin-poin yang berikutnya. Yang kedua yang membedakan, yang kedua ialah bahwasanya istilah salafiyah jihadiyah mustalahun muhdath wa khatir. Istilah salafi jihadi atau salafiyah jihadiyah ini istilah yang bid'ah, muhdath dan sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Barakallahu fikum. Dikatakan muhdats dikarenakan tidak pernah ada di kalangan salafun saleh atau generasi-generasi setelahnya dari kalangan para ulama kita yang memasyhurkan, memunculkan istilah salafi jihad. Yang ada pada mereka hanya istilah salafi dengan makna yang luas, seperti yang disebutkan di atas, seluas Islam itu sendiri. Kalimat salafi jihadi, apalagi dengan kata-kata salafi irhabi, ini perkara yang muhdats, yang baru, baru muncul belakangan ini, ya kawan. Baru muncul belakangan ini, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan muhdats. Dikatakan berbahaya dikarenakan muatan, muatan nama ini mengandung ideologi yang begitu menyimpang dalam bab jihad secara khusus dan dalam bab-bab yang terkait dengannya secara umum. Nah, dibahas bab jihadnya salah, dan yang memotori, yang memotivasi mereka memunculkan gerakan jihad juga ideologi yang salah, yaitu takfir. Sehingga saya membahayakan mustalahun jadid, mustalahun muhdath wa khatir. Lain dengan salafi. Kalau salafi, Islam itu sendiri dimunculkan oleh para ulama untuk menerangkan kepada umat tentang makna Islam yang hak. Islam yang benar itu Islam yang kembali kepada pemahaman salaf secara syamil, secara menyeluruh, bukan hanya satu dua bab agama saja. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Kemudian kata-kata salafi tidak ada padanya muatan-muatan ideologi yang menyimpang, doktrin yang menyimpang. Sebab kata-kata salafi itu muatannya sama dengan Islam yang hak, barakallahu fikum. Wadah insyaallah. Ini poin yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ditinjau dari sisi mafhumul jihad. Mafhum jihad yang ada pada mereka. Dan mafhum jihad yang ada pada lusunnah wa jama'ah salafiyyin. Barakallahu fikum. Dan ini sudah disebutkan sebelumnya pada majlis yang pertama tadi pagi. Kalau jihad in the salaf memiliki ahkam, hukum-hukum, dawabit, ketentuan-ketentuan, syurut, syarat-syarat, dan semuanya wajib untuk dipenuhi. Satu saja yang tidak terpenuhi, maka belum ada kewajiban jihad. Barakallahu fikum. Sementara mereka yang dikasih nama dengan salafi jihadi atau kaum teroris, mafhum jihadnya bertentangan dengan mafhum jihad yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan masalah siap dengan siapa mereka berjihad. Sudah salah. Mereka tidak berjihad bersama dengan penguasanya. Ini menyalahi prinsip akidah Islam. Mereka berjihadnya dengan amir-amir yang mereka tunjuk, pemimpin-pemimpin jihad yang mereka tunjuk. Jihadnya mereka swasta, tidak syar'i. Terkait dengan barakallahu fikum yang diperangi juga demikian. Mereka salah kaprah. Yang mereka perangi adalah para penguasa yang zalim mungkin, tapi mereka hukumi sebagai penguasa tauhid atau penguasa kafir. Mereka menyerang barakallahu fikum orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, anak-anak, perempuan, tua-tua, bahkan kaum muslimin yang mereka menjadi korban-korban peledakan bom-bom mereka tadi. Ini juga menyimpang terkait dengan siapa yang dilawan. Juga terkait dengan ahkamnya, mereka sama sekali tidak memperhatikan ahkamul jihad yang disebutkan oleh para ulama kita. Dilarang untuk memutilasi, dilarang untuk memerangi yang tua, yang perempuan, yang anak-anak dan segala macamnya. Ada di sana ada khid'ah, ada strategi jihad. Ini enggak mereka perhatikan, barakallahu fikum. Sehingga jihadnya mereka disebut dengan jihadun thawri. Jihadun thawri. Barakallahu fikum. Jihadnya mereka itu jihad thawrah. Barakallahu fikum. Ada upaya huru hara, kudeta, pemberontakan, segala macamnya yang memunculkan teror, membuat suasana mencekam, hilang rasa aman, tertumpahnya darah orang-orang yang tidak tahu menahu, kemudian rusaknya berbagai macam fasilitas umum dan yang lain-lainnya dikarenakan jihad mereka tadi, barakallahu fikum. Intinya dari sisi mafhum jihadnya salah. Sudah membatasi Islam sempit hanya pada bab jihad, ternyata mafhum jihadnya salah lagi. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Yang keempat, yang membedakan antara salafi jihadi dengan salafiyin ialah terkait dengan menyikapi penguasanya. Dibahas tadi. Dikatakan di sini sama Syekh Farkus hafizahullah, rabi'an yang keempat, wa min jawanibil mufarraqah ma'a ma yusamma bis salafiyyatil jihadiyah annahum la yasbiruna ala jawril a'immah wa hayfil hukam wa la yad'una lahum bis salati wal afiyah wa innama yat'anuna fihim bi anwa'i asalif at'an wal qadah min as-sabb wal shatm wal la'n wat takfir wal intiqas wat tashhir bi 'uyubihim wat tasni' 'alayhim ala ru'usil manabir wa fil mahafil wa fi mukhtalafi wasail al-i'lam qasda ta'libil 'amati 'alayhim wa tahrikiha nahwa matahatil fitan wa damaril khuruj. Ini ucapannya beliau. Artinya poin keempat yang membedakan antara salafi dengan jihadi ialah yang namanya salafi jihadi tidak sabar di dalam menghadapi kezaliman para penguasa, tidak mau mendoakan kebaikan-kebaikan dan afiyah bagi penguasanya. Mereka justru mencaci maki para penguasanya dengan ragam cara untuk mencaci maki. Ada caci makian, ada celaan, ada takfir, mengkafirkan mereka, melecehkan mereka, membongkar aib mereka di depan halayak ramai, menjelek-jelekkan penguasa di mimbar-mimbar, di pertemuan-pertemuan mereka, di media-media mereka yang begitu beragam. Tujuannya dalam rangka untuk memprovokasi massa, menyulut emosi massa, menjerumuskan mereka kepada fitnah-fitnah yang membinasakan dan pemberontakan yang begitu menghancurkan. Ini mereka sudah mengkafirkan penguasa. Mereka membuat aksi-aksi teror yang katanya menggunakan nama jihad, yang berujung kepada membawa kaum muslimin kepada beragam fitnah, membawa umat Islam kepada perkara yang begitu mencekam, yang menakutkan, rasa aman hilang, dan yang lain-lain. Itu mereka, barakallahu fikum. Sementara seorang salafi betul-betul menerapkan bimbingan Islam, bimbingan sunnah terkait dengan penguasanya. As-samu wa ta'ah, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa yang muslim dalam semua hal selain maksiat. Menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi, dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan untuk mereka dengan kesolehan, dengan afiah, dengan taufik. Tidak menghujat mereka, tidak mencaci maki mereka, tidak memberontak mereka, tidak mengkudeta mereka. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, sabar menghadapi kezaliman penguasa, sabar menghadapi kekurangan penguasa. Itu harus sunnah. Salafiyin seperti yang sering disampaikan dalam muhadarat yang lainnya terkait dengan sikap salaf terhadap penguasanya, dan itu merupakan perkara yang syar'i sesuai dengan apa yang disebutkan dalam banyak riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang keempat halaman 444. Kata beliau menjelaskan tentang madhabnya Al-Hadith. Beliau mengatakan, wa madhabu madhabu ahli hadis tarkul khuruj. Tarkul khuruj bil qitali 'alal mulukil bugha was-sabru 'ala dhulmihim ila ay yastariha darrun aw yustaraha min fajir. Kata beliau, mazhabnya ahlul hadis salafi, mereka tidak memberontak, mereka tidak memberontak, tidak memerangi para penguasa-penguasa yang zalim. Mereka sabar menghadapi kezaliman penguasa sampai tenang muncul penguasa yang adil atau ditenangkan dari penguasa yang fajir. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fik sikapnya salafi, seperti yang disebutkan di dalam pembahasan tadi pagi barakallahu fikum terkait dengan masalah penguasa. Yang kelima yang membedakan barakallahu fikum terkait dengan masalah dakwah, kalau salafi jihadi, mereka dakwahnya adalah harakah tsauriyah, bertentangan dengan asas dakwatul anbiya'i wal mursalin. Dakwah mereka dakwah politik, dakwah untuk mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari hukum hakimiyah. Ini dari mulai zaman dahulu kala, dari mulai awal munculnya kaum Khawarij sampai detik ini, semuanya tidak lepas dari yang namanya hukum, namanya hakimiyah, kekuasaan, jabatan, dan segala macamnya. Dan itu nyata. Mereka siap untuk berdemonstrasi, mereka siap untuk memberontak, mereka siap untuk panggul senjata, kudeta, dan yang lain-lainnya dalam rangka untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Mereka salafi jihadi ini sangat-sangat menentang prinsip dakwah para anbiya wal mursalin yang mendakwakan tauhid, yang mendakwakan akidah yang sahihah, yang mengajak umat untuk ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba salaf. Mereka antipati dengan dakwah salafiyah yang memerangi beragam kekufuran, beragam kesyirikan, beragam kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dan yang lain-lainnya. Ini yang ada pada mereka jihadiyun, wallahul musta'an. Dan terkait dengan salafi, mereka paling benci dengan salafiyin. Menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang beragam, namun tuduhan dusta. Ini kenyataannya. Dakwah mereka jihadiyun itu dakwah untuk merebut kekuasaan. Namanya harakah hakimiyah, harakah tsauriyah. Sangat bertentangan dengan asas dakwatul anbiya'i wal mursalin. Barakallahu fikum. Sementara salafiyun barakallahu fikum asas dakwah mereka seperti dakwatul anbiya'i wal mursalin, memulai dakwah dengan tauhid, dengan akidah yang sahihah, mengajarkan kepada umat ini tauhid, ini syirik, ini kufur, ini iman, ini akidah yang sahihah, ini akidah yang menyimpang. Tujuannya dalam rangka untuk mengangkat, mengeluarkan umat manusia dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, gelapnya kufur menuju cahaya iman, gelapnya bid'ah menuju cahaya sunnah. Dakwah salafiyah sedikit pun tidak punya tujuan untuk menggapai kekuasaan. Tidak punya tujuan untuk meraih kursi. Sedikit pun. Barakallahu fikum. Sangat berbeda barakallahu fikum terkait dengan masalah dakwahnya. Wallahul musta'an. Ini poin yang kelima. Poin yang kelima, barakallahu fikum. Poin yang keenam. Menguatkan yang sebelumnya. Kalau salafi jihadi, tujuan dakwahnya adalah tadi, kepemimpinan. Kepemimpinan, kekuasaan, menggulingkan kekuasaan yang ada yang mereka katakan sebagai kafir tauhid. Maka mereka memiliki sebuah kaidah yang begitu batil, namanya al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Ini merupakan kaidah Yahudiyah mikafiliyah yang batil, yang dikecam oleh para ulama. Sehingga yang mereka suarakan daulah, daulah, daulah, daulah. Yang mereka suarakan khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Yang mereka kritik terkait dengan masalah kekuasaan. Yang mereka singgung urusan ekonomi, dengan seterusnya. Nah, itu tujuan yang ada pada mereka, wallahul musta'an. Adapun dakwah salafiyah, salafiyin, begitu jelas tujuan mereka adalah untuk mengeluarkan umat manusia dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan, mengeluarkan umat manusia dari kekufuran menuju keimanan, dari yang namanya bid'ah menuju kepada sunnah, supaya semua umat manusia ini beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Tidak ada fitnah syirik, tidak ada fitnah kufur, tidak ada fitnah penyimpangan-penyimpangan dan yang lainnya. Nah, ini tujuan dakwahnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau mereka bisa masuk ke parlemen-parlemen, masuk ke parpol-parpol dan segala macamnya, dalam rangka untuk meraih apa yang diinginkan, salafiyin tidak ada. Tidak ada yang semacam itu, barakallahu fikum. Ini poin yang ke-6 yang disebutkan oleh beliau, barakallahu fikum. Yang mungkin tampaknya di sini terkait dengan mensikapi para ulama. Kalau salafiyin, mereka memuliakan, menghormati para ulama sunnah, ulama hadis. Mereka menunaikan hak-hak para ulama tadi, mengambil ilmu dari mereka, mengambil arahan-arahan mereka, mengamalkan tausiah nasihatnya mereka. Namun tidak sampai pada tingkatan hulu atau ta'assub kepada mereka, apalagi meyakini mereka hanya ma'sum. Lah, di sisi yang lain, barakallahu fikum, yang namanya salafiyin, mereka antipati dengan ulama'ul fitnah, ulama'ul su, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang dianggap ulama, padahal bukan ulama, namanya al-aimatul mudhillun, para tokoh-tokoh penyesat umat. Dikatakan ulama'ul su, ditinggalkan, dijauhi. Ulama'ul sunnah didekatkan, dicintai, dihormati, dan segala macamnya. Nama jelas. Kalau jihadiyun sebaliknya, para ulama sunnah mereka benci, membenci ulama sunnah, ulama rabbaniyin, benci sama mereka. Ya, sebagian mereka sampai mengkafirkan para ulama tadi, wallahul musta'an. Dan itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, min alamati ahli bid'ah al waqi'atu fi ahli al athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah, mereka menikam, mereka mencela, mereka merendahkan para ulama ahli athar, ulama hadis. Demikian dikatakan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi dan juga yang lainnya. Di sisi yang lain, para du'atul fitan, dai-dai yang membawa fitnah, dai-dai penyesat umat, dikatakan oleh mereka sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai mujahidin dan segala macamnya, semuanya terbalik, barakallahu fikum. Naam, dalam banyak hal sangat jauh berbeda, sehingga salafi bukan jihadis ala mereka. Jihadis ala mereka bukan salafi. Salafi bukan teroris. Teroris bukan salafi. Sangat jauh berbeda perbedaan antara salafiyun dengan irhabiyun. Jauh berbeda antara salafiyun dengan jihadiyun. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebagai penambahan barakallahu fikum, berkaitan dengan masalah terorisme radikalisme yang kita bahas di sini adalah terkait dengan pihak-pihak yang dianggap terlibat. Pihak-pihak yang dianggap terlibat ikut andil dalam terorisme radikalisme. Kalau cikal bakalnya kaum Khawarij, itu jelas. Di sana ada al-musyarikun fil irhabi wa tatarruf. Ini penting juga disampaikan untuk diwaspadai, diantisipasi. Ada beberapa pihak-pihak yang secara kenyataannya ikut andil di dalam terorisme radikalisme. Yang pertama, kullu sahibi fikrin mukhalifin lil hudan nabawi wali samahatil islam wa wasatiyatihi walil i'tiqadis sahih ba'idan anil ghuluwi wal jafa'. Siapa saja yang memiliki pemikiran fikrah, pemahaman-pemahaman ideologi yang bertentangan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan keindahan Islam, bertentangan dengan sikap pertengahan Islam, bertentangan dengan akidah yang sahihah, akidah yang jauh dari ghulu atau jahat. Ini orang yang punya pemahaman semacam ini, langsung, tidak langsung, sadar atau tidak, termasuk yang ikut andil di dalam menyebarkan irhab, terorisme, dan tatarruf radikalisme. Dan memang yang namanya radikalisme, ya semua pemahaman, semua fikrah yang bertentangan dengan akidah Islam. Radikal namanya itu. Radikal kanan atau radikal kiri. Disampaikan dengan kekerasan atau disampaikan dengan cara yang halus. Intinya menyimpang daripada pemahaman yang benar. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am 153, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili." Allah mengatakan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratul mustaqim, ikuti yang ini. "Wa la tattabi'u subul," dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil-kecil yang banyak kanan kirinya itu, sebab akan mencerai-berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. As-subul dimaknakan oleh mujahid al-bid'ah wasyubuhat, semua bid'ah dan syubhat-syubhat. Masuk padanya semua afkar al-munharifah, fikra yang menyimpang, al-afkar al-hadamah yang merusak. Ini ikut andil, bisa langsung, bisa enggak langsung. Hati-hati. Di sini hanya ada satu jalan, namanya siratul mustaqim, yang menyimpang daripadanya subul, sebelah kanan, sebelah kiri, yang pendek-pendek, warakallahu fikum, itu adalah radikalisme. Wallahul musta'an. Dan mereka punya andil besar di dalam terorisme, radikalisme. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kedua, Al-liberali At-ta'in fi thawabitil Islam. Juga dari kalangan liberal, jemaat Islam liberal, yang menikam prinsip-prinsip dasar Islam, mereka juga punya andil dalam perkara ini. Dikarenakan melalui merekalah, ya, melalui merekalah terbukanya pintu luas, masuknya berbagai macam pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi, doktrin-doktrin yang menyimpang. Melalui mereka. Mereka ini sebagai wadah yang menampung semuanya, kecuali salaf. Mereka ini yang memberikan pembolehan-pembolehan, legalitas, pengesahan terhadap berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kecuali salaf. Barakallahu fikum. Adanya mereka-mereka ini melalui jalurnya liberal. Syiah liberal, komunis liberal, semuanya liberal. Hati-hati. Ini barakallahu fikum juga masuk pihak-pihak yang ikut andil dalam terorisme, radikalisme. Bahkan liberalisme itu adalah radikalisme yang paling membahayakan. Dengan pemahaman liberalnya tadi barakallahu fikum. Yang ketiga, ialah as-sakitun anit takfiril muntashir wa anil jama'atil munharifah. Ma'a qudratihim 'alal kalami wal bayan. Fasakitu minhum syaitanun akhras. Pihak-pihak yang diam, tidak mengcounter pemahaman takfir yang tersebar, tidak mengcounter kelompok-kelompok yang menyimpang, padahal mereka punya kemampuan untuk berbicara, untuk menjelaskan, ada munasabah yang tepat untuk menyampaikan, diam merekanya. Yang diam ini termasuk syaitanun akhras. Dikatakan ikut andil dengan diamnya tadi. Apalagi dia seorang tokoh yang dipandang. Dengan diamnya tadi, maka umat merasa itu pembenaran dari dia. Wallahul musta'an. Ingat, ketika dia punya kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menjelaskan, tapi dia diam. Waktunya berbicara, dia diam. Mestinya berbicara, dia diam. Ada syaitanun akhras. Yang keempat, الدعاة الذين يهيجون الناس على الخروج وتتبع زلات الحاكم مساهمون في الإرهاب والتطرف لأنهم أعطوا المبررات لأصحاب الفكر الإرهابي al-munharif. Empat apa? Empat ya. Yang keempat, para dai-dai yang memprovokasi massa untuk memberontak penguasanya. Para dai-dai yang barakallahu fikum, yang mencari-cari kesalahan-kesalahan penguasa, lalu dia sampaikan di tengah halayak ramai, memprovokasi umat untuk itu. ini juga sangat besar andilnya terhadap terorisme, radikalisme. Sebab dengan tindakan mereka ini, mereka ini memberikan legalitas, pembenaran, pengesahan terhadap orang-orang yang punya pemahaman terorisme, radikalisme untuk beraksi. Nah, mereka ini yang namanya teroris pemikiran, irhabi fikri. Mereka ini yang kalau zaman dahulu kala dikenal sebagai khawarij qadiyah, kelompok khawarij yang duduk, yang gak ikut andil berperang, tetapi mereka yang menyampaikan ideologi yang menyimpang, doktrin yang menyimpang, yang memprovokasi dan segala macamnya. Ini lebih membahayakan, barakallahu fikum. Mereka jelas punya andil besar terkait dengan terorisme, radikalisme, wallahul musta'an. Yang berikutnya, yang termasuk punya andil terkait dengan terorisme, radikalisme ini, alladzina katamu adillat as-sam'i wa ta'ah wa tariqat ahli sunnah fit ta'amuli ma'al hakim al-muslim zalim. Pihak-pihak yang menyembunyikan dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengharuskan kita untuk patuh dan taat kepada penguasa muslim walaupun dia zalim. Pihak-pihak yang menyembunyikan tariqah ahlu sunnah dalam menyikapi penguasa yang muslim yang zalim, tidak menyampaikan prinsip salaf dalam masalah ini. Mereka juga punya andil terkait dengan terorisme, radikalisme, sebab tindakan mereka ini pembodohan terhadap umat tentang manhaj yang benar terkait dengan penguasa yang ada. Beragam cara mereka lakukan, Evan. Beragam cara. Ada yang mengatakan sudah enggak berlaku lagi ayat ini. Dikit-dikit ulil amri, apa ulil amri itu? Dah, ada ulil amri, kafir. Sehingga enggak dipakai sama mereka. Enggak digunakan itu ayat, enggak digunakan itu hadis, dikarenakan keyakinan ulil amri yang ada bukan ulil amri yang dimaukan dalam ayat atau dalam hadis, disembunyikan sama mereka. Ini juga punya andil besar tersebarnya terorisme, radikalisme tengah-tengah umat. Ini juga berbahaya, barakallahu fikum. Ini menggunakan syubhatnya. Ini juga masuk dalam kategori khawarij qadiyah. Nah, ada yang seperti ini? Ada. Dan ini lebih membahayakan, dikarenakan menggunakan syubhat, syubhat dilemparkan kepada kaum muslimin. Sehingga ketika membaca ayat, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, enggak dipakai. Enggak dipakai sama mereka. Enggak ada ini. Ini bukan lagi zamannya ini. Apa dikit-dikit ulil amri, apa ulil amri itu? Enggak ada ulil amri. Kafir. Masyaallah. Sehingga ketika membawakan ayat, enggak dipakai sama mereka. Membawakan hadis, enggak dipakai sama mereka. Apa amar amir. Itu kayak Jawa Timur begitu kalau ngomongnya. Maksudnya amir, tapi dirubah sedikit. Apa ku amar amir, kaono amir. Gitu ya. Wah, kata Allahul musta'an. Ini membahayakan. Juga. Termasuk yang punya andil dalam masalah ini ialah man ya'zan binashri au tawzi' sautiyat wa mar'iyat al-fikri al-irhabi al-takfiri wa du'atil jihad al-fasid. Yang berikutnya adalah pihak-pihak yang mengizinkan atau malah menyebarkan kaset-kaset, audio-audio suara atau audio visual, video-video dan yang lain-lainnya dari para dai-dai atau ulama-ulama yang punya pemahaman irhabi, takfiri, khariji. Diizinkan, sebarkan. Itu audionya, rekamannya, filenya, streamingnya, dan segala macamnya. Wahagat. Ini jelas barakallahu fikum. Termasuk punya andil. Sebab pada buku apa pada sautiyah tadi, ceramah-ceramah mereka tadi, audio-audio tadi, disitulah sumber doktrin kaum khawarij. Kalau dia mengizinkan untuk disebarkan, atau dia malah semangat menyebarkan itu semua, ya dia menyebarkan terorisme, radikalisme. Dan sangat membahayakan, karena langsung menyerang ideologi, menyerang pemikiran, menyerang pemahaman. Namanya irhabun fikri, ya, teror pemikiran. Lebih membahayakan warakullah. Juga al-murawijun likutubis saurati wa sauriyin kakutubis Sayyid Qutb wa Abdullah Azzam wa Iman al-Zawahiri wa Abi Qatadah wa ghairihim liannaha masadirul fikri al-irhabi al-munharib. Termasuk punya andil. Andil terkait dengan terorisme radikalisme adalah pihak-pihak yang menyebarluaskan kitab-kitabnya tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh takfiri, tokoh-tokoh irhabi. Seperti buku-bukunya Sayyid Qutb, buku-bukunya Abdul Azzam, buku-bukunya Ibn al-Bawahiri, buku-bukunya Abu Qatadah dan yang lain-lainnya. Ini orang luar negeri semua ya Pak. Dikatakan punya andil sebab kitab-kitab tersebut referensi pemahaman takfir, referensi pemahaman terorisme radikalisme, terutama bukunya Sayyid Qutb. Dan ini banyak di tengah-tengah masyarakat, disebarkan, diidolakan, disanjung, dipuja, segala macamnya. Allahul Musta'an. Begitu pula yang jika punya andil dalam masalah ini, pihak-pihak yang menyibukkan para pemuda-pemuda Islam dengan nasyid-nasyid jihad, ya, dengan nasyid-nasyid revolusi jihad, nasyid-nasyid yang membuat benci kepada penguasa, nasyid-nasyid yang beraroma takfir. Wah, kata. Ini juga sama. Pihak-pihak tersebut termasuk punya andil dalam penyebaran terorisme radikalisme dengan penyebaran nasyid-nasyid tadi. Wallahul musta'an. Bukannya mengajari pemuda itu akidah yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang sahih, akhlak yang mulia, adab yang bagus, malah menyibukkan mereka dengan anasyid-anasyid, nasyid-nasyid pergerakan, nasyid-nasyid thawrah, nasyid-nasyid jihad dan segala macamnya yang membakar ghirah mereka, membakar emosi mereka untuk ikut tampil bersama-sama dengan takfiriyin, irhabiyin dalam terorisme dan radikalisme yang ada pada mereka. Wallahul musta'an. Ini semuanya ikhwan namanya khawarij qadiyah. Dirinci dikarenakan mana bahayanya dengan semua sisi-sisi yang ada itu, ketika semuanya terkait dengan upaya penyebaran virus-virus terorisme radikalisme, maka masuk dalam kategori pihak-pihak yang ikut andil di dalam menyebarluaskan terorisme radikalisme. Dan justru mereka lebih berbahaya daripada pelaku teror fisik itu sendiri. Yang berikutnya lagi termasuk yang punya andil adalah pihak-pihak yang menggembosi para ulama sunnah, para da'i-da'i sunnah yang perang melawan ideologi teroris, perang melawan takfir yang serampangan, perang melawan pihak-pihak yang menjadi sumber terorisme radikalisme. Ya, ulama sunnah, du'atul sunnah, bukannya didukung, malah kemudian digembosi. Para penggembos, penggembos inilah yang termasuk punya andil dalam penyebaran terorisme radikalisme. Nah, mereka dikenal sebagai kalangan mumayyi'in, ahlu tamyi', barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an. Ini banyak yang ini. Entah dengan bahasa, mereka tuh sibuknya hanya dengan itu saja. Laki-laki bantah-bantahan, laki-laki tahdir, laki-laki masalah manhaj, laki-laki masa enggak ada pembahasan yang lain. Wah, mereka tuh keras. Masa enggak ada kajian yang lembut-lembut. Macam-macam bahasa-bahasa mereka yang itu mengembosi barakallahu fikum tindakan para ulama sunnah, tindakan du'at sunnah yang berupaya untuk perang melawan terorisme radikalisme barakallahu fikum. Yang lebih parah lagi mengatakan loh, mereka-mereka yang bicara itu juga merupakan radikalis. Mereka yang bicara itu juga termasuk teroris. Wah, dibalik sama mereka. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Ini beberapa poin-poin yang bisa disebutkan terkait dengan terorisme dan pihak-pihak yang ikut andil di dalam terorisme ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang penting untuk diingatkan barakallahu fikum, hal-hal yang sesungguhnya bukan radikalisme, bukan terorisme, tapi banyak dianggap oleh kaum awam atau masyarakat awam sebagai radikalisme. Ini penting supaya jangan sampai salah paham. Yang pertama ialah man indahu aqidatun islamiyatun salafiyah mabniyatun alal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Siapapun yang memiliki aqidah Islam, aqidah salafiyah yang dibangun di atas Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, ini seorang Muslim yang di atas kebenaran. Dia seorang Muslim yang hak, Muslim di atas Sunnah, Muslim Salafi, bukan teroris, bukan radikalis. Camkan baik-baik. Bukan teroris, bukan radikalis. Dikatakan akidah dia dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dikatakan banyak pihak mereka tertuduh sebagai radikal. Apalagi dari kalangan dalam pandangannya Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah dipandang sebagai radikal. Dituduh dengan tuduhan berbagai macam dari kalangan Sekte Asy'ariyah, Maturidiyah, menjuluki mereka dengan istilah mujassimah. Yang lainnya lagi menjuluki mereka dengan julukan yang beragam. Seakan-akan seorang sunni salafi adalah seorang radikalis. Sekali lagi tidak. Yang akidahnya sahih di atas pemahaman salaf, Alkitab sesuai dengan pemahaman salaf, itu bukan seorang radikalis, tapi seorang Muslim yang istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Yang kedua, man ya'budullaha ta'ala bi ikhlasin wa mutaba'atin lis sunnah fi kaifiyatiha wa waqtiha wa makaniha wa adadiha wa qadriha. Siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara ibadahnya, waktu ibadahnya, tempat ibadahnya, jumlah ibadahnya, takarannya, ini seorang muwahhid, seorang yang sunni, muttabi' li sunnah. Dia bukan seorang teroris, dia bukan seorang radikalis. Ibadahnya dengan sunnah. Tidak boleh kaifiyah, waktu, tempat, jumlah, bilangan, kadar, semua di atas sunnah, mengamalkan sunnah. Hada sunni, hada mustaqim, hada muttabi'. Dikatakan sebagai seorang sunni yang istiqamah, yang ittiba. Namun di kalangan banyak kalangan dan banyak pihak barakallahu fikum dikatakan radikal. Kenapa? Dikarenakan tata cara ibadahnya enggak sama dengan kebanyakan masyarakat. Radikal. Ini aneh ini ibadahnya ini. Wah, masa baru ini, apa ini? Padahal. Ingat, mereka bukan radikalis, bukan teroris. Mereka adalah seorang muslim di atas sunnah. Ibadahnya di atas sunnah, seorang yang muttabi' ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf dalam semua amalan dia, amaliyah dia, ibadah dia. Bukan radikalis. Radikalis itu ketika ibadahnya tidak sesuai dengan bimbingan sunnah, mengadang-adakan cara sendiri, tempat sendiri, waktu sendiri, bilangan sendiri dan segala macamnya. Ya, perkara yang muhdatsat, perkara yang mungkarat, itulah yang namanya radikalis. Sesuai dengan sunnah, bukan namanya radikalis para kuat. Ini perlu diingatkan ya kawan, supaya jangan sampai salah paham dalam bab ini. Begitu pula pihak-pihak yang menampilkan tampilan sunnah dalam berpakaian, dalam berpenampilan, dalam makan, ada minum dan segala macamnya, mereka itu orang yang mengamalkan sunnah. Tidak bisa dikatakan sebagai teroris atau radikalis dengan penampilan tersebut. Memang dalam penampilan barakallahu fikum banyak yang sama antara sunni dengan hizbi, antara sunni dengan tablighi, antara sunni dengan jihadi dalam kesehariannya, antara sunni dengan irhabi. Secara penampilan hampir mirip. Dan dalam Islam itu pakaian sunnah. Bahkan ada yang wajib, seperti perempuan yang menggunakan hijab, wajib. Laki-laki yang tidak semata kaki, wajib. Pakaian yang tidak tasyabbuh dengan orang kafir, wajib. Pakaian yang tidak tasyabbuh dengan orang-orang yang fasik, wajib. Ini perkara yang bagus. Yang menggunakannya tidak bisa langsung dikatakan sebagai teroris. Baru dikatakan sebagai seorang radikalis teroris ketika pada ideologinya, pada fikrohnya, pada pemahaman dia, pada dia ada pemahaman-pemahaman khawarij, pemahaman terorisme, radikalisme, barakallah. Sehingga tolak ukurnya bukan pada penampilan fisik, tapi tolak ukurnya adalah terkait dengan ideologi dan pemahamannya, barakallahu fikum. Allahul musta'an, ala hawla wa la quwwata illa billah.